Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 April 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah dalam karya beliau yang mensyarah Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan Ittihaful Qari bit Ta'liqati ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan pada pertemuan terakhir, walhamdulillah, kita telah menyebutkan penjelasan ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah ketika beliau mengatakan wahum ahlus sunnati wal jamaah, yakni ketika beliau menjelaskan tentang keadaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki. Begitu pula telah kita jelaskan faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wabtada'a, barang siapa yang menyelisihi jalan mereka, pemahaman mereka, maka sungguh dia telah sesat, dia telah menyimpang dari jalan al-haq. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah definisi atau ta'rif dari al-bid'ah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Begitu pula telah kita jelaskan ucapan al-Barbahari alaihi rahmatullah wa kullu bid'atin dalalah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya ini adalah hakikat dari penukilan beliau yang bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Al-Imam Muslim, yang mana apa yang dijelaskan dari ucapan Al-Barbahari menunjukkan bahwasanya tidak ada di sana yang dinamakan dengan bid'atul hasanah, bid'ah yang baik, karena semua jenis kesesatan, semua jenis kebid'ahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dhalalatun adalah kesesatan. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, qawluhu wad-dhalalatu wa ahluha finnar, kesesatan dan ahlinya, yakni mereka yang melakukan kebid'ahan atau kesesatan tersebut berhak untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ad-dhalalu wa ahlud dhalali finnari, kesesatan dan orang-orang yang mengerjakannya akan bersama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Imma bikufrihim, bisa jadi karena kebid'ahan yang mereka lakukan adalah kebid'ahan yang telah mengeluarkan mereka dari al-Islam. Wa imma bima'siyatihim, atau bisa jadi sebab mereka keluar dari ajaran al-haq dan berhak mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan mereka. Jadi al-bid'ah akan mengeluarkan dua cabang. Yang pertama kemaksiatan, ini yang paling ringan, yang artinya dia telah menganggap sebuah perkara berhak untuk dia lakukan, padahal An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bukanlah orang yang melakukan amalan tadi. Begitu pula dari generasi-generasi mulia yang setelahnya, tabi'in, atba' tabi'in, yang telah direkomendasi langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cabang yang kedua yaitu kekufuran, ketika mereka telah keluar dari ajaran al-Islam, yang insyaAllah ta'ala akan dijelaskan beberapa contohnya oleh Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan. Contoh dari bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian kata beliau, fal bid'a'u laysat ala haddin sawa. Yang namanya kebid'ahan tidak bisa disamaratakan. Sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertingkat-tingkat, begitu pula yang namanya kebid'ahan bertingkat-tingkat. Yang paling parah akan mengeluarkan dia dari Islam dan berhak dia akan diazab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha, di antara bid'ah tersebut, kata beliau, ma huwa kufrun, ada kebid'ahan yang bisa menjadikan seseorang kafir, keluar dari Islam. Sahibuhu mukhalladun finnar. Kalau sudah seperti ini, maka mereka yang melakukan kebid'ahan kufriyah tersebut mukhallad, kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diangkat dari neraka, karena kebid'ahan yang mereka lakukan adalah kebid'ahan kufriyah, mengeluarkan mereka dari al-Islam. Dijelaskan oleh beliau, kal istighatsati bil amwat, seperti istighatsah, meminta kepada al-amwat, kuburan-kuburan yang mereka bukanlah orang-orang yang berhak untuk disampaikan permintaan kepada mereka, karena mereka tidak akan bisa mendengarkan permintaan orang-orang tersebut dan tidak bisa pula mengabulkan permintaan-permintaan tadi. Maka jika ada seseorang yang sudah berani meminta kepada kuburan-kuburan tanpa ada perhatian dari dia untuk mencari mana yang hak, mana yang batil, artinya ketika seseorang telah menasihati dia, dia tidak peduli, dia acuh tak acuh, dia tidak mau tahu, ini adalah ajaran nenek moyang saya, ini yang diajari oleh kiai saya, ini yang diajari oleh guru-guru saya. Sudah naik nasihat kepada dia, 1, 2, 3 ayat, 1, 2, 3 hadis, akan tapi dia tidak pedulikan, dia tidak mau memperhatikan perbedaan antara al-haq dengan kebatilan. Maka berarti dia sudah mu'anid, orang yang menolak kebenaran. Maka yang seperti ini nanti insyaallah akan dijelaskan pula oleh beliau bertingkat-tingkat, siapa yang kekal karena kebid'ahannya kufriyah tersebut dan siapa pula yang nantinya berhak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya. Contoh yang kedua, setelah beliau menyebutkan istighatsah bil amwat, meminta sesuatu, meminta hajat kepada kuburan-kuburan, yang kedua kata beliau, du'a il amwat, meminta kebaikan pula, ad-du'a, kepada mereka. Macam-macam model permintaan ini. Kalau istighatsah tadi lebih condong kepada perkara-perkara yang dia minta perlindungan. Kalau ad-du'a lebih condong kepada perkara-perkara yang dia belum memiliki. Misalkan belum memiliki keturunan, belum memiliki harta yang melimpah, maka dia pergi menuju kuburan-kuburan yang dia anggap keramat, pesugihan dan yang semisalnya. Maka ini masuk ke dalam bid'ah kufriyah, atau para ulama menyetarakan hal ini dengan kesyirikan. Jadi bid'ah kufriyah sama dengan asyirku. Nanti terbagi lagi asyirku seperti yang kita ketahui. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asgar. Kemudian kata beliau yang ketiga, wadzabhi li ghairillah. Seperti seorang yang menyembelih hewan-hewan sesembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhri li ghairillah, dan seorang yang bernazar bukan pula untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi bid'un kufriyah. Maka inilah contoh-contoh bid'ah yang bisa mengkafirkan seorang. Artinya mengeluarkan dia dari gerbang keislaman. Kalau seperti ini yang dia lakukan dan dia meyakini, seperti yang saya isyaratkan tadi, dia tidak mau perhatian lagi, tidak peduli lagi dengan nasihat orang lain. Pokoknya. Maka dia ketika ingin kembali ke dalam al-Islam diwajibkan memperbaharui syahadatnya. Ketika dia sudah bertaubat dengan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia lakukan adalah bid'ah kufriyah atau sama dengan asyirk, kesyirikan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencela bentuk kesyirikan. Datang kepada seorang kahin, dukun, kalau bahasa zaman sekarang mungkin paranormal dan yang semisalnya, bisa menghalangi amalan soleh dia untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat terhalangi sebanyak 40 kali atau 40 waktu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain 40 hari. Salat seorang yang mendatangi seorang dukun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana model orang yang seperti ini akan bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata beliau, wa kadza nafyu asma'illah. Begitu pula yang termasuk dari bid'ah kufriyah adalah menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala wa sifatihi, dan menafikan pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berikan contoh di sini, kama qalatil Jahmiyah. Seperti apa yang ada di sisi kaum Jahmiyah. Siapa itu kaum Jahmiyah? Alladzina yajhaduna al-asma'a was-sifat. Mereka adalah kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka membantah kaum Wahhabi, karena kaum Wahhabilah yang telah menetapkan asma' was-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa mereka, ketika kaum Wahhabi menetapkan asma wa sifat bagi Allah Jalla wa'ala, maka mereka beranggapan bahwa kaum Wahhabi telah menyamakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kata mereka, kaum Wahhabi mengisbatkan, menetapkan Allah memiliki dua tangan, maka berarti sama seperti makhluknya, makhluk pun memiliki dua tangan. Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat ar-rahmah, kasih sayang terhadap seluruh hambanya, baik muslim ataukah kafir. Yang nanti pembahasannya akan terbagi secara rinci. Bagaimana seorang kafir yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk hidup di muka bumi ini dengan sekian banyak kenikmatan yang mereka rasakan. Ini tanda rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mereka nafikan semuanya. Allah tidak punya asma, Allah tidak punya sifat. Karena kalau kita menetapkan asma was sifat bagi Allah Jalla wa'ala, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluknya punya sifat atau rasa kasih sayang. Makhluk Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran. Berarti kita menyamakan. Ini syubhat mereka. Padahal kalau kita mau menelaah lebih dalam, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala saja, antara seorang yang berumur 70 tahun misalkan dengan seorang yang masih syabab, masih pemuda, 25 tahun, 30 tahun, penglihatan yang ada di sisi mereka berdua berbeda. Ini sesama makhluk padahal. Yang satu sudah menginjak usia senja, yang satu masih muda. Penglihatan mereka berbeda. Yang sudah usia senja mungkin ada minusnya, ada plusnya, dan yang seterusnya. Ini sesama makhluk, begitu pula pendengaran. Berbeda antara seorang pemuda dan seorang yang sudah senja usianya. Bagaimana mau disamakan antara Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kamil, Maha Sempurna dengan makhluknya? Sangat jauh berbeda. Contoh lain lagi. Binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di muka bumi ini memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki kaki dan tangan. Apakah sesama makhluk padahal sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah penglihatan hewan, pendengaran mereka, kaki dan tangan mereka sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia? Jawabannya la. Tidak sama. Sehingga apa yang mereka lontarkan dari kerancuan pemikiran ini kita anggap sesuatu yang batil. Kita hukumi sebagai sesuatu yang salah. Karena bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bertentangan dengan pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, yang mereka semua Al-Qur'an, sunnah wa fahmu salaf menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, begitu pula sifat. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana apa yang sesuai dengan kemuliaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Jahmiyah menafikan ini semua. Allah tidak punya asma, Allah tidak punya pula as-sifat. Fahadha kufrun, kata beliau. Maka ini adalah satu bentuk kekufuran. Wal'iyadhu billah. Li'annahum wasafullaha bi'annahu laysa lahu asma'un wala sifatun. Karena mereka telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Fayakunu idzan ma'duman. Maka Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka seperti satu zat yang tidak ada. Satu zat yang ma'dum, tidak ada. Ma'duman. Sesuatu yang tidak memiliki nama, tidak pula memiliki sifat. Apa namanya? Sesuatu yang tidak berwujud. Ini Allah Subhanahu wa taala di sisi kaum Jahmiyah, karena mereka hanya ingin keluar dari satu pintu, yaitu pintu at-tamtsil, menyamakan Allah, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Padahal kalau mereka mau jujur, tidak ada penyamarataan itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, penglihatan yang Allah Azza wa Jalla miliki, bisa melihat ke dalam sanubari kita, hati-hati kita. Penglihatan kita tidak bisa melihat kecuali perkara-perkara yang zahir. Mereka ingin mengeluarkan diri-diri mereka dari sebuah kerancuan yang bernama at-tamthil, menyetarakan Allah, akan tetapi mereka tidak selamat dari kekufuran. Menganggap Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ma'dum, tidak berwujud. A'udzubillah. Li'annal mawjuda, kata beliau, karena sesuatu yang ada la budda lahu min sifat, pasti dia memiliki sifat. Kalau sesuatu berwujud, sesuatu itu ada, nyata, bukan hanya sekedar hayalan, pasti dia memiliki sifat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, walladhi laysa lahu sifatun huwal ma'dum. Sesuatu yang tidak memiliki sifat berarti sesuatu itu tidak berwujud. Berarti mereka menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ini jahatnya kaum Jahmiyah. Dan keyakinan mereka tersebar. Walidzalik, oleh karena itu, kata beliau, hakamal a'immah, para imam ahli sunnati wal jamaah, a'immatu salaf, menghukumi mereka bitakfiril Jahmiyah, dengan kufurnya Jahmiyah. Kaum Jahmiyah telah keluar dari al-Islam. karena menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ini yang dinamakan hujjah. Ini yang dinamakan burhan. Ketika kita menghukumi seseorang sesat, ada hujjahnya. Ketika kita mengkritisi seseorang, ada burhannya. Bukan hanya sekedar fulan syar. Apa hujahnya? Syar. Lah, iya, syarnya apa? Syar. Si fulan ini jelek. Apa kejelekannya? Al-Jahmiyah kufur. Apa kekufurannya? Mereka menganggap Allah tidak ada. Ma'adum. Jelas. Fulan jelek. Kenapa? Jelek. Lah, kenapa? Ada satu hujah yang dinaikkan mungkin karena dia telah menyebarkan muhadarah si fulan di medsos akun yang dia miliki. Apa ini bentuk kejelekan menyebarkan ilmu syar'i? Maka ketika kita ikhwati fillah ya ra'akumullah mengkritisi seseorang, harus didasari dengan hujah wal burhan. Gak bisa kita mengkritisi seseorang Pokoknya, gak bisa. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Harus dibangun di atas ilmiah, di atas al-adillah. Kalau tidak ada dalil, tidak ada dasar dalam mengkritisi seseorang, maka benar ucapan Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, al-kadzibun adh-dhalimun. Sungguh mereka orang-orang yang telah berdusta dan telah menzalimi saudara-saudaranya. Ini hakikat ketika kita mengkritisi seseorang tidak dengan sebuah dasar, tidak dengan sebuah hujah. Sama seperti kita membantah Jahmiyah, mengkritisi Jahmiyah, Jahmiyah ini sesat. Bahkan a'immah mengatakan kufur. Kalau kita ucapkan ini, menghukumi ini tanpa sebuah hujah, tanpa sebuah burhan, berarti kita masuk ke dalam golongan al-kadzibun adh-dhalimun wal-iyadzu billah. Al-Jahmiyah kufur. Kenapa? Pokoknya. Al-Jahmiyah kufur. Kenapa? Kufur. Alasannya apa? Tanpa ada alasan, tidak bisa diterima. Tapi Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mentarbiyah kita dengan tarbiyah salafiyah dalam mengkritisi satu sekte, dalam mengkritisi satu kelompok yang dia telah keluar dari ajaran Al-Quran, telah keluar dari ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah keluar dari pemahaman salaful ummah. Diajarkan ini cara untuk mengkritisi mereka dengan hujjah dan dalil. Alladzina qalu, di antara ucapan Jahmiyah tadi, Al-Qur'anu makhluqun. Ini hujjah yang kedua. Hujjah yang pertama jelas. Kenapa kufurnya Jahmiyah? Mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki asma wala sifat. Hujah yang kedua apa? Ucapan batil yang ada di sisi mereka. Apa ucapannya? Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah satu makhluk yang diciptakan. Padahal akidah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Aqidah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an itu merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Telah kita ketahui bersama kisah Al-Imam Ahmad yang berpegang teguh dengan akidah ini sehingga membawa beliau dipenjara, disiksa dan seterusnya. Faja'alul Qur'ana, kata beliau, mereka kaum Jahmiyah menjadikan Al-Qur'an alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu wa tanzilihi atau wa tanziluhu. Yang Al-Qur'an ini merupakan ucapan Allah, wahyu dari Allah kepada Ar-Rasul, merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum Jahmiyah ja'aluhu makhluqan mithla makhluqat. Mereka menjadikan Al-Qur'an ini seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, Al-Quran ini sama dengan manusia, sesuatu yang diciptakan, sama dengan jin, sama dengan syaitan, sama dengan pepohonan, sama dengan binatang-binatang ternak dan yang seterusnya, sesuatu makhluk. Ini penyimpangan kedua yang dimiliki oleh mereka, kaum Jahmiyah, menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Waqalu, maka kesesatan ini mengantarkan mereka kepada ucapan yang batil. Apa itu? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala la yatakallam. Allahu Jalla wa Ala tidak berbicara. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menanamkan akidah ini kepada sahabat-sahabat beliau. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Tapi mereka berbalik dari ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Allah la yatakallam. Allah tidak berbicara. Kenapa mereka mengeluarkan statement ini atau pernyataan ini? Agar tidak menyamakan, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ingin selamat dari pintu at-tamtsil. Akan tetapi ternyata mereka terjatuh kepada pintu yang lebih besar. Cukup sebenarnya untuk membantah mereka ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak punya permisalan. Yang mirip dengan Allah itu tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha As-Sami', Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Allah sendiri yang menetapkan bagi zat-Nya yang mulia bahwasanya Allah memiliki sifat As-Sami' wal Basir. Bisa melihat dan bisa mendengar. Allah sendiri yang menetapkan. Terus kita mau mentakwilkan. Oh bukan, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan menurunkan rahmah-Nya ke dunia ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ini dan itu, mentakwil. Ini yang dijadikan bahan oleh a'immatus salaf dalam menghukumi kekufuran Jahmiyah. Sekali lagi dengan hujjah wal burhan. Bukan sekedar kalam fadhi, bukan sekedar omong kosong. Ada hujjahnya. Ini mereka mengucapkan Allah la yatakallam. Allah tidak berbicara, padahal Allah berbicara. Al-Qur'anul Karim buktinya. Ini adalah semuanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fashabbahuhu bil jamad, kata beliau. Maka mereka kaum Jahmiyah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan benda mati, al-jamad. Karena al-jamad tidak bisa berbicara, batu tidak bisa berbicara, meja tidak bisa berbicara, kayu tidak bisa berbicara, dan yang seterusnya. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan al-jamad, sesuatu yang tidak bisa berbicara, benda mati. Walladzi la yatakallam la yakunu ilahan. Dan kaidah yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa berbicara la yakunu ilaha. Alladzi la yatakallam, ini kaidahnya, la yakunu ilahan. Sesuatu yang tidak bisa berbicara pasti tidak akan bisa menjadi al-ilah. Tidak akan bisa menjadi sesembahan. Dia enggak bisa berbicara. Enggak bisa dia menjadi ilah yang kita sembah. Qala ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-A'raf, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Musa, kaum dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, setelah berangkatnya Musa ke Bukit Tur, kaum tersebut menjadikan sebuah sesembahan, membuat sebuah sesembahan. Dari apa? Dari huliyihim, dari perhiasan-perhiasan, emas-emas yang mereka miliki. Mereka bentuk menjadi sebuah patung, menjadi sebuah jasad, berbentuk lahu khuwar. Dan mereka anggap ini akan berbicara. Ini kaum Musa. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya apa yang mereka buat tadi, patung yang mereka buat tersebut dari emas yang sudah berbentuk jasad, yang kata mereka, anggapan mereka bisa berbicara, la yukallimuhum, tidak akan bisa mengajak bicara mereka. Artinya tidak akan bisa berbicara, wala yahdihim sabila. Dan tidak pula patung tersebut akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Fadalla ala anna alladhi la yatakallamu la yakunu ilaha. Ini faedah, kaidah yang telah kita sebutkan tadi. Bahwasanya sesuatu yang tidak berbicara tidak akan bisa menjadi ilah. Ini kaidah umum. Sehingga ketika kita melihat keyakinan-keyakinan di luar sana, apakah keyakinan Nasara, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang setelahnya yang diyakini oleh sebahagian penduduk negeri kita, kita melihat apa yang mereka sembah. Kalau yang mereka sembah adalah sesuatu yang la yatakallam, yang tidak bisa berbicara, artinya itu bukan ilah. Ini kaidah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berbicara tidak bisa menjadi ilah. Kalau bahasa mereka mungkin yang tidak bisa berbicara tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ini sudah kaidah umum. Maka kata beliau, ayat yang di atas ini yaitu dalam surah Al-A'raf tadi, kisah mereka kaum Nabi Musa yang membuat sebuah patung dari emas-emas dan mereka menganggap berbicara, lahu khuar, seakan-akan mereka akan bisa berbicara, padahal la yukallimuhum, sama sekali patung tersebut tidak akan bisa mengajak bicara mereka. Wal Jahmiyah yaqulun, sementara Al Jahmiyah mengatakan Allahu la yatakallam, a'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara. Lantas kaidah tersebut dimasukkan kepada keyakinan dan akidah mereka. Artinya, wal iyadzubillah, Allahu azza wajal bukanlah ilah. Bukanlah sesembahan yang berhak untuk kita sembah. Di sini kenapa para imam menghukumi Jahmiyah sebagai kelompok yang kufriyah, kelompok yang telah keluar dari Islam, menganggap Allah tidak ada, ma'adum, tidak berwujud. Begitu pula menganggap Allah tidak bisa berbicara. Maka ini hujjah yang dimiliki oleh para imam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, idzan kesimpulannya adalah laisa huwa bi ilahi ta'ala amma yaqulun, sesuai dengan kaidah yang mereka sebutkan, Allah tidak berwujud, Allah tidak berbicara, Allah seperti benda mati, tidak memiliki asma, tidak memiliki sifat. Berarti Allah di sisi mereka itu bukan ilah. Ini kesesatan yang ada di sisi kaum Jahmiyah. Wa fi surati Taha, dan di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yarawna alla yarji'a ilaihim alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a, yani al-ijl, kata beliau Syekh Al-Fauzan, afala yarawna alla yarji'u ilaihim, apakah mereka tidak berfikir, tidak menyangka bahwasanya al-ijl yang mereka jadikan bentuk tadi sapi itu bisa menjadikan sesuatu yang berbicara di anggapan mereka seperti yang telah kita sebutkan tadi. Afala yarawna illa alla yarji'u ilaihim qawlan. Ai, kata beliau, law kallamuhu la yarji'u ilaihimul jawab. Kalau mereka kaum Musa tersebut meminta hajatnya, meminta kebutuhannya kepada al-ijl, sesembahan yang telah mereka buat tadi dari emas berbentuk sapi, maka kalau disampaikan kepada mereka untuk minta menambahkan rezeki, minta keturunan dan yang semisalnya, tidak akan bisa membalas permintaan tersebut, tidak akan bisa menjawab permintaan tadi. Apakah mereka tidak berpikir bahwasanya sesembahan tadi tidak akan bisa mengabulkan permintaan-permintaan mereka? Qaulan wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Dan sesembahan patung tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat serta kemudaratan kepada mereka, Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Tidak bisa memberikan kemudaratan dan manfaat kepada kaum Nabi Musa. Fahal hadza yasluhu ayyakuna ilahan, kata beliau. Apakah yang seperti ini, sesembahan yang tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab hajat-hajat orang yang meminta kepadanya, kebutuhan-kebutuhan orang yang meminta kepadanya, apakah pantas untuk dijadikan sebagai ilah? Waqala Ibrahimu alaihi salam, begitu pula Nabiullah Ibrahim mengatakan, li'abadatil asnam, kepada mereka para penyembah berhala, fas'aluhum inkanu yantiqun, mintalah kepada mereka kalau memang benar-benar patung-patung tersebut bisa berbicara. Qalulahu laqad alimta ma hula yantiqun. Para penyembah patung tersebut sadar, engkau telah mengetahui wahai Ibrahim bahwasanya patung-patung ini tidak bisa berbicara. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada mereka, afata'buduna min dunillah, apakah kalian mau untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'ukum syai'an, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, wala yadurrukum, tidak bisa pula memberikan kemudaratan kepada kalian, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, sungguh celaka kalian bersama sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, apakah kalian tidak bisa memahami, tidak bisa berpikir. Allahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, wa qala rabbukum ud'uni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, perhatikan lafaz wa qala rabbukum, Rabb kalian yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, artinya mengucapkan. Di antara hujjah, di antara burhan, di antara dalil kenapa kita menghukumi kaum Jahmiyah sebagai kaum yang sesat, inilah tarbiyah Qur'aniyah. Kita dididik di atas Al-Quran, dididik di atas Sunnah, dididik di atas fahmus salaf. Bagaimana kita mengkritisi kejelekan-kejelekan, kesesatan-kesesatan mereka dengan dalil, bukan hanya sekedar tuduhan. Jahmiyah mengatakan, seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya mereka memiliki keyakinan bahwasanya mereka adalah tidak ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang mirip dengan makhluknya, sehingga Allah la yatakallam. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, terlihat tanakud, perbedaan, pertentangan antara keyakinan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah la yatakallam, Allah tidak bisa berbicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membantah mereka, wa qala rabbukum, Rabb kalian telah mengatakan. Bantahan yang wadih, bantahan yang jelas. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Wasafa nafsahu bi annahu yaqul wa yatakallam. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, Allah azza wa jalla adalah zat yang berbicara, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzi la yatakallam laisa ilah. Beliau ulangi lagi kaidah ini, yang tidak bisa berbicara itu tidak akan bisa dijadikan sebagai sesembahan, sebagai ilah. Walidzalik, oleh karenanya, kaffara katsirun minal a'immah, a'immatul jahmiyah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan sedikit apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah dalam menjelaskan hujjahnya ketika menghukumi kufurnya Jahmiyah dan siapa yang berhak untuk mendapatkan vonis kufur tersebut. Dijelaskan oleh beliau, walidzalik, setelah ada burhan dan hujaj yang disampaikan oleh beliau, pertentangan akidah mereka dengan Al-Quranul Karim, pertentangan akidah mereka dengan pemahaman salaful ummah, ini yang namanya hujjah tadi. Walhalim yakfihi al-isyarah, al-halim yakfihi al-isyarah, wal-la'im la yakfi walau bi al-hijarah. Walidzalika kaffara kathirun minal a'immah, a'immatul jahmiyah. Oleh karena itu, kata beliau, mayoritas dari kalangan a'immatus salaf menghukumi kufurnya a'immatul Jahmiyah, para imam, para pentolan, para dedengkot al-Jahmiyah. Duna muqallidihim wa atba'ihim. Sementara yang hanya sekedar ikut-ikutan taklid, hanya sekedar kagum kepada mereka, tidak tahu apa kesesatan yang dimiliki Jahmiyah, tapi secara zahir mereka ini bagus sehingga mereka taklid, mengikuti. Alladzina lam yatabayyan lahumul haqq. Yang pengikutnya ini, muqallidnya ini tidak mengetahui al-haq. Tidak mengetahui kebenaran. Sehingga ketika mereka mendapatkan pelajaran Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat, masuk seperti itu. Karena itu yang mereka dapati dari pembahasannya, maka mereka ini belum dihukumi sebagai seorang yang kufur dari al-Islam. Beda dengan a'immahnya, beda dengan dedengkotnya yang benar-benar meyakini Allah la yatakallam, benar-benar meyakini Allah laisa lahul asma was sifat, benar-benar meyakini Al-Qur'anu makhluk. Jelas mereka telah keluar. Karena apa? Tidak berakidah sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qalladu an jahlin. Pengikut-pengikut mereka yang mengikuti sekte Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, karena kebodohan, karena kejahilan yang ada di sisi mereka, mereka ma'dzur. Mereka tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang kufur seperti para a'immahnya. Fa ha'ula'i fihim nadhar, kata beliau. Maka seperti mereka ini yang hanya sekedar ikut-ikutan perlu ditinjau ulang. La budda minal bayani lahum, harus dijelaskan kepada mereka. Ini loh, pemahaman kalian tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Yang kalian fahami Al-Qur'an, yang kalian fahami afwan, Allah la yatakallam, Allah tidak berbicara. Ini Allah mengatakan wa qala rabbukum. Rabb kalian telah mengatakan, bertentangan. Wadih, jelas. Pertentangan antara akidah kalian dengan Al-Qur'anul Karim. Maka harus kita jelaskan kepada para muqallid tadi. Tidak bisa langsung dihukumi sebagai seorang yang kufur, keluar dari al-Islam. Berbeda dengan a'immahnya tadi. Fa'in asarru, kalau mereka tetap, sudah dinasehati, sudah dikasih wejangan, sudah dikasih nasihat. Wasarru, tetap. Tidak, ini keyakinan saya. Allah la yatakallam. Ini keyakinan saya. Al-Quran makhluk. Sudah dijelaskan. Akidah salaf tidak seperti itu. Akidah Nabi tidak seperti itu. Al-Quran tidak mengajarkan itu. Tapi asarru, mereka tetap berada di atas kebatilan tadi. Fa'innahu yuhkamu bikufrihim. Sudah sampai ke derajat bahwasanya mereka juga tetap akan dihukumi sebagai seorang yang sama dengan para a'immahnya, sebagai orang yang sama dengan guru-gurunya, yaitu kufur, telah keluar dari al-Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari pertanyaan-pertanyaan insyaallah taala akan bisa ditindaklanjuti, karena beberapa ada permintaan dari para talabah yang insyaallah taala akan didiskusikan dengan para pengurus. Bi'idznillahi ta'ala, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.